Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah subhanahu nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nusalli wa nusallim ala rasulinal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI yang kami muliakan, para asatiz di studio yang saya hormati, dengan pertemuan ini kita berharap semoga ayat-ayat Allah yang mengalir setiap harinya dari Radio Republik Indonesia ini dapat memberikan pencerahan dan ketenangan jiwa pada kita, serta menambah wawasan keilmuan. Pada hari ini kita mencoba untuk mengkaji ayat-ayat Allah lewat tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, Surah Al-An'am ayat ke-146. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. Dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan segala binatang yang berkuku, dan dari sapi dan domba kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang melekat di punggung keduanya atau yang di perut besar, dan usus atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka, dan sesungguhnya kami adalah Maha benar. Di dalam ini ada bentuk pengharaman yang lain, yaitu pengharaman yang khusus kepada orang-orang Yahudi. Pengharaman ini dengan tujuan pendidikan dan pengajaran. Nah, kenapa ayat ini dimulai dengan fabi zulmin? Ya. Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka memakan yang baik-baik. Jadi surah An-Nisa ayat 160 itu. Kata-kata zufur, kuku, adalah bagian yang tampak ketika melihat kaki binatang atau burung. Ada jenis binatang yang kukunya kembang, dan ada yang jarang-jarang. Ini tidak diharamkan. Jenis lain kukunya tidak terpisah seperti unta, kambing, dan itik. Setiap yang berkuku diharamkan. Pengharaman ini bukan karena hewan tersebut kotor, jorok, atau berbahaya, namun sebagai pendidikan buat mereka, karena mereka telah mengambil apa-apa yang bukan haknya atau zalim. Untuk itu Allah mengharamkan sesuatu yang sebelumnya dihalalkan bagi mereka sebagai hukuman dan pengajaran. Jadi kita melihat di sini Allah Subhanahu wa taala bisa saja mengharamkan sesuatu untuk mendidik, dan hukuman atas kesalahan atau kezaliman yang dilakukan. Nah, karena perbuatan zalim yang dilakukan, maka datanglah pengharaman sebagai hukuman dan pengajaran. Jadi kalau kita lihat pada kajian ayat ini, yang diharamkan kepada mereka adalah setiap binatang yang berkuku dan lemak pada bakor dan ghanam, lembu dan kambing. Kecuali apa yang memang telah ada pada punggungnya besar, ya, atau dosa besar dan kecil, atau yang bercampur dengan tulang. Ini ya balasan terhadap kedegilan mereka, dan ini adalah benar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengharaman ini juga saya rasa untuk saat ini ya tentu tidak ada. Iya. Artinya karena memang sudah berakhirnya masa risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Musa berakhir dari risalah Nabi ya, Musa. Di waktu itu Nabi Musa. Aha. Yang maksud saya maksud ketika umat Islam tidak ada lagi pengharaman penghalalan ya, kecuali yang telah ditetapkan oleh Tuhan itu. Iya, benar sekali. Berarti ini pemberitaan bagi orang-orang yang Yahudi yang mengaku. Iya, artinya bahwasanya ini adalah masa lalu yang harus dijadikan pengajaran. Iya. Ya. Kalau mungkin menjadi tradisi Yahudi, itu sebenarnya bukanlah pengharaman yang betul-betul diharamkan, tetapi pengharaman karena mendidik akibat kezaliman. Iya. Kalau saya melihat di dunia ini, Ustaz Fajrul Nusa Hanafi, bahwa manusia itu dalam hal memakan binatang ini terbagi menjadi tiga. Iya. Ada yang memakan semuanya. Semua binatang dimakan. Habis semuanya. Tanpa kecuali. Harimau pun dimakan, kalajengking pun dimakan. Masalah. Ini termasuk ekstrim kuliner. Iya, nih, ini semua dimakan. Ada manusia yang tipenya begitu. Ada juga, kebalikan, semuanya tidak boleh dimakan. Ada. Itulah vegetarian namanya. Vegetarian. Jadi kebalikan dan, yang dan pertama. Dan ada aliran agama seperti itu. Ada aliran vegetarian. Sementara umat Islam adalah umat yang memakan yang dihalalkan Allah dan meninggalkan yang diharamkan Allah dari binatang ternak tadi. Jadi permasalahannya, kenapa ini tidak dimakan oleh umat Islam padahal enak? Menurut Anda enak, seenak apapun ketika itu diharamkan oleh Allah, tetaplah menjadi tidak enak. Nah, jadi intinya kepatuhan. Kepatuhan kepada imtisalu awamirillah. Itulah beribadah, itulah penganut agama. Ya. Makanya di sini yang ingin saya tanyakan Ustaz Hanafi, ketika Allah mengharamkan kepada orang-orang Yahudi, haramna kulla dzi dzufrin, kami haramkan adalah binatang yang mempunyai kuku. Kira-kira binatang apa yang tidak mempunyai kuku? Kira-kira begitu. Jadi akhirnya banyak binatang yang akhirnya haram kepada mereka. Ya, maksud di sini mungkin kuku yang tidak terpisah, ya. Nah, seperti unta, kambing dan itik. Sementara kuku terpisah seperti ayam, itu boleh dimakan. Jadi kuku ini kuku yang tidak terpisah. Tidak terpisah. Iya, iya. Bukan semua tidak siapa yang binatang yang tidak punya kuku. Iya, yang tidak punya kuku ya betul. Ya. Jadi oleh sebab itu kita melihat di sini pengharaman ini juga tidak berlaku umum. Tidak berlaku umum. Artinya bagi yang jarang-jarang itu halal, sebenarnya bagi mereka sudah hukuman yang berat. Iya, tidak karena, boleh memakan kambing, unta dan itik itu sudah merupakan suatu masalah. Iyalah. Iya. Karena inilah binatang yang akrab dengan manusia dan memang ya nilai gizinya luar biasa juga kan. Iya. Tinggi. Jadi saya melihat pada ayat ini ada sebuah ibrah yang harus kita ambil bahwa walaupun Nabi tidak ada lagi, tetapi kepatuhan kepada Allah haruslah mutlak. Jangan sempat Allah menghukum kita dengan caranya. Iya, benar. Bisa saja Allah tidak tumbuhkan, kemudian tidak munculkan lagi binatang-binatang yang kita sukai. Iya. Akibat dari kezaliman atau kita. Atau boleh jadi Ustaz Hanafi, karena akibat kezaliman diri kita tertolakkan untuk memakan yang demikian. Iya. Misalnya kambing itu enak, tapi karena kolesterol tinggi, baru makan tinggi sedikit saja, sudah naik. Tensi. Durian itu nikmat. Tapi begitu kolesterol tinggi, baru makan satu butir belum sampai, sudah pening kepala. Makan satu biji sudah masuk rumah sakit. Artinya apa? Jangan sampai karena kita terlalu ambisi menikmati makanan di usia sehat, sehingga kita tercegahkan untuk memakannya di usia yang tua, lagi dalam kondisi yang serba terbatas. Itu juga mungkin pengharaman otomatis yang harus kita jaga. Dan lebih penting lagi menjaga kesehatan tadi. Jangan sudah tahu penyakitan terus dibantai, itu juga saya rasa salah. Jadi saya melihat juga hal ini sangat terkait dengan pola perilaku kehidupan kita, pola makan, pola pikir. Sebab kita senang kali melanggar makanan atau perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan atau tidak bermanfaat bagi kesehatan kita. Maka saya melihat di sini Islam menginginkan kesehatan, kemaslahatan dan penghematan bagi manusia. Ini adalah haruslah dijadikan sebagai wacana untuk dijadikan pengembangan bagi perekonomian. Saya contohkan kepada kita semua, kalau seandainya satu rumah tangga bisa menghemat 10.000 satu hari dengan mengurangi jumlah rokok bagi seorang bapak, itu saya kira itu miliaran rupiah itu bisa terhematkan satu hari. Apalagi sama sekali masyarakatnya bisa dikatakan tidak merokok, maka terhematkan sebanyak mungkin. Benar juga, di samping rokok yang tidak sehat, jadi kemarin kita mengadakan acara di TVRI Ustadz Fajrul dengan Ustadz Ardiansa pada waktu sebagai narasumber, itu ada makan memang halal tapi tidak toyib bagi tubuh. Betul, yaitu MSG. MSG. Iya, yaitu penyedap masakan. Oh, penyedap masakan itu, kalaulah kata narasumber itu, satu sendok kita masukkan ke dalam air putih dan kita aduk, kemudian kita minum, siap-siaplah untuk mati sebelah seketika. Ya Allah. Begitu dahsyatnya MSG pada tubuh kita. Memang perlu Penyedap masakan perlu, tetapi itu dosisnya sangat rendah bagi tubuh, 2% tidak sampai. Jadi artinya kalaulah memang ibu-ibu rumah tangga yang lagi mendengarkan acara kita ini mau anaknya cerdas, tidak terkena autis, itu hindarilah MSG. Cukuplah garam dengan gula untuk membuat masakan menjadi sehat. Itu memang halal tetapi tidak toyib, sangat tidak toyib bagi generasi bangsa karena itu akan mempengaruh kepada saringan otak dan saringan tubuh sehingga menyebabkan kita bisa mati separuh dan itu membuat kita tidak enak badan. Sebenarnya Ustaz, saya melihat enak atau tidak enaknya makanan kebiasaan. Iya. Kalau saya di rumah tangga itu lebih senang yang original, misalnya bau bawang yang wangi itu kan lezat. Lezat, benar. Nah, tomat yang sudah dijadikan sambal itu kan lezat. Ya sudah, cukup aja lah itu dengan sehat kelezatannya itu, yang sehat. Artinya kalau lidah kita terbiasa dengan itu, lezatnya itu. Tapi kalau lidah kita terbiasa dengan model MSG tadi, makanan-makanan ringan sekarang untuk anak-anak, ya mungkin memang dibungkus rapi, warna cantik, tetapi dalamnya itu semua adalah penyedap rasa. Penyedap rasa semua. Kalau misalnya ingin anak kita sehat, hindari itu. Betul ya. Jadi saya melihat ini satu hal yang harus kita perhatikan sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan sesuatu, kita lah yang menimbang. Iya. Allah menurunkan racun juga menurunkan obatnya. Nah, iya. Jadi kita menimbang mau yang makan racun atau makan obat. Iya. Jadi di sinilah peran akal kita. Nah, kemudian sedikit Ustaz Hanafi kemarin sejauh mana faman itu ghairu baghin itu Ustaz Hanafi. Iya. Sejauh mana orang itu boleh terpaksa untuk memakan makanan yang haram? Jadi kalau kita lihat dalam fikih darurat bahwasanya ini berbahaya sampai pada nyawanya. Iya. Artinya tidak ada tawaran kecuali memakan kalau nggak mati. Iya. Selagi masih mungkin dia berusaha mencari yang lain, itu boleh saja. Jadi kalau misalnya masalah enak tidak enak itu kalau misalnya demi kesehatan lebih bagus ditinggali lah. Iyalah, harus hanya tinggali. Sekedar supaya enak. Enak, iya. Merusak tubuh. Lebih bagus kita tinggali. Iya. Jadi karena, jadi yang dimaksud dengan turo ini betul-betul terpaksa itu. Betul-betul tawarannya mati. Mati. Kalau tidak dimakan mati. Mati, iya. Iya. Dan itu pun tidak harus bagin wala adin ya. Iya. Tidak boleh berlebih-lebihan. Tidak boleh berlebihan. Memang sekarang ini Ustaz, kalau kita mendengar ayat ini, kadang-kadang orang bertanya begini, San, apakah boleh saya minum obat sebagai obat arak itu katanya? Ah, yang haram dijadikan obat, Ustaz. Yang haram dijadikan obat. Sebenarnya tidak. Nabi mengatakan Allah tidak menjadikan pada yang najis itu obat. Karena menariknya Ustaz Hanafi, galatin itu terdiri terkadang dari lemak babi. Iya. Semua kapsul sekarang itu berasal dari galatin. Dari lemak babi. Jadi semua hampir dibilang obat yang ada selongsongnya dari galatin itu berasal dari lemak babi. Masa dan itu kita konsumsi. Wah. Memang ada siasat untuk supaya tidak mengkonsumsi galatin yang paling murah itu dari lemak babi dengan cara dibuanglah selongsongnya. Mungkin para pendengar yang mendengar acara ini untuk kedepannya supaya menghindari hal yang haram diantaranya lemak babi, buang selongsongnya, minumlah obat itu walau pahit. Karena apa? Memang galetin itu terdiri dari lemak babi bisa, lemak sapi bisa, dan agar-agar rumput laut bisa. Tetapi harga agar-agar atau rumput laut dan lemak sapi ini jauh lebih mahal daripada lemak babi. Sehingga bisa dipastikan semua selongsong dari galetin itu, kapsul itu, pasti terbuat dari lemak babi. Apa tidak ada perusahaan-perusahaan yang berusaha untuk katakanlah manajernya muslim, tahu dia itu haram. Ya, mungkin harganya akan menjadi berlipat ganda dalam hal generik mempermurah harga obat, maka solusinya adalah lemak babi. Masya Allah. Nah, memang itu memang haram, tetapi itulah yang dikonsumsikan dalam rangka menyehatkan tubuh. Nah, itulah yang terjadi di masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia. Nah, jadi bagaimana kita bisa mensolusikan ini di detik-detik kita yang sudah mau habis ini, Sa'anafi? Jadi saya pikir caranya seperti itu, kalau konsisten dibuka saja dan kita habiskan satu persatu dengan isinya saja. Jadi ini lebih aman, lebih selamat daripada kita terjerumus pada subhat atau keraguan yang tanpa batas. Pendengar RRI yang berbahagia, tak terasa terakhir perjumpaan kita pada saat ini. Kami berharap semoga Anda masih terus bersama kami dalam harmoni iman Islam, dalam pencerahan dan penyejuk hati. Semoga tetap berada dalam kondisi segar, sehat dan diberkahi Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama babi Ustaz. Ustaz.